Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Ku tahu ku takkan selalu ada untukmu. Di saat engkau merindukan diriku, ku tahu ku takkan bisa memberikanmu waktu yang panjang dalam hidupku. Yakinlah bahwa engkau adalah aku yang ku cari selama ini dalam hidupku, dan hanya padamu ku berikan sisa cintaku yang panjang dalam hidupku.